billahi minasyaitan rajim. Fala tadribu lillahi al-amthal. Inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kalian menyamakan Allah dengan makhluknya. Al-mutadhammina litaswiyah bainahu wa bain khalqih. Karena ayat ini mengandung makna sama saja dia menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini tidak boleh, bahkan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kata Imam Sa'di rahmatullah alaih, wa alaina an la naqul alaih bila ilm. Maka oleh karena itu wajib atas kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Wa annasma' ma darabuhu al-alim min al-amthal. Dan kita hanya mendengar apa yang dipermisalkan oleh Allah saja dari contoh-contoh yang ada. Oleh karena itu Allah permisalkan mislain dua contoh lahu waliman ya'budu min duni. Dua contoh yang Allah berikan permisalan kepada kita tentang orang yang menyembah kepada Allah dan orang yang menyembah kepada selain Allah. Ahaduma 'abdun mamluk. Salah satu di antaranya adalah hamba budak sahaya, raqiqun la yamlik nafsahu. Hamba budak, hamba sahaya tidak memiliki apa-apa. Wala yamlik minal mal wal dunya syai'an. Juga tidak memiliki dunia, uang sedikit pun. Wathani yang kedua, hurun ghaniyun qad razaqahullah minhu rizqan hasana. Merdeka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan, rezeki, harta, dunia. Wa min jami' asnafil ma'ru wa karibun muhibbun lil ihsan. Dan dari segala bentuk macam harta-harta yang ada diberikan oleh Allah. Dua orang ini yang kedua berarti. Fa wa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Dan dia menginfakkan hartanya baik terang-terangan maupun tersembunyi. Apakah dua orang ini sama? Hal yastawi hadza wa dzak. Apakah kedua orang ini sama? La yastawiyan. Tidak sama. Padahal dua-duanya ada makhluk. Dua-duanya adalah ciptaan Allah. Dua-duanya adalah manusia. Ghairu muhalin istiwa'uhuma. Mustahil penyamaan atau mau disamakan antara kedua itu. Mustahil. Enggak mungkin. Fa'idha kana la yastawiyan. Maka apabila keduanya tidak sama. Kaifa yastawil makhlukul abdu alladhi laysa lahum mulkun wala qudrah. Lebih-lebih maka tidak akan sama orang makhluk dengan sang pencipta. Makhluk yang tidak bisa apa-apa, fakir, lemah dari segala sisinya, sangat membutuhkan Allah. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Jami' Al-Mamalik, Al-Qadir, ala kulli syai'. Jauh beda dengan Al-Khaliq, sang pencipta yang memiliki seluruhnya, alam semesta, yang mampu atas segala sesuatunya. Tidak sama. Walihada hamidah nafsa waqtasa bilhamd bi'anwa'i. Oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri dan mengkhususkan pujiannya terhadap dirinya. Faqala alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal aktsaruhum la ya'lamun, fa ka'anna qil, seakan-akan dikatakan idza kana al-amru kadzalik, apabila kamu sudah mengetahui perkaranya seperti itu, falima sawwal musyrikuna alihatum billah, lalu kenapa orang-orang musyrikun malah menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah, disamakan, kenapa? Ala bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Walau alimu haqiqatal ilm, taruhlah kalau seandainya mereka mengetahui hakikat dari ilmu, lam yatajarra'u ala syirkil azim, mereka tidak akan lancang terhadap kesyirikan yang sangat besar. Wal mathalu tsani, contoh yang kedua, wa daraballahu mathalan rajulain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua permisalan juga. Ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai', yang satu abkam, ya abkam itu buta, ya afwan, yang abkam itu la yasma' wa la yantik, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. La yaqdir ala syai, tidak bisa melakukan apa-apa, baik sedikit maupun banyak. Wa huwa kullun ala maulah, yakhdumu maulah wa la yastatihu an yakhdum nafsah, dia bergantung kepada orang yang menolongnya, selalu ditolong. Wa naqis min kulli wajh, lemah dari segala sisinya. Fa hal yastawi hadha wa man kana ya'muru bil 'adl wa huwa 'ala siratin mustaqim, apakah sama orang yang ini, yang pertama ini dari contoh yang kedua, apakah sama dengan orang yang melakukan keadilan, berjalan di atas siratal mustaqim, ucapannya, perbuatannya lurus. Fa kama annahuma la yastawiyan, fala yastawi man 'abida min dunillah wa huwa la yaqdir 'ala shay'in min masalihi, sebagaimana kedua orang tadi saja tidak akan sama, tidak bisa disamakan dan mustahil untuk disamakan. Maka fala yastawi man 'abida min dunillah, tidak juga sama, tidak akan sama sembahan-sembahan yang disembah selain Allah dengan Al-Khaliq Ar-Raziq Al-Malik Al-Qadir ala kulli syai, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nam yang maha mampu atas segala sesuatunya. Falawla qiyamullah biha lam yastati syai'an minha, kalau bukan karena Allah yang menolongnya, maka dia pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. La yakunu kuhwan wala niddan liman la yaqulu illa al-haq wa la yaf'al illa ma yahmadu alaih, sehingga tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah. Liman la yaqulu illa al-haq, terhadap mereka-mereka yang mengatakan kecuali al-haq saja. Wala yaf'al illa ma yuhmad alaih, dan tidaklah Allah melakukan sesuatu kecuali nam dari apa yang yuhmad, terpuji atau dipuji atasnya. Pujian tersebut kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.